Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'du, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Ijtima'ul Juyus al-Islamiyah 'ala Harbil Mu'attilah wal Jahmiyah. Rawahu Khasis ibn Asram anna An-Nasa'i fi kitab Sunnah lahu. Wa dhakara Abdul Razzaq an Ma'mar an Ibn Musayyib عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وله في كل سماء كرسي فإذا نزل إلى السماء الدنيا جلس على كرسيه ثم يقول من ذا الذي يقرض غير عديم ولا ظلوم من ذا الذي يستغفرني فأغفر له من ذا الذي يتوب فأتوب عليه فإذا كان عند الصبح ارتفع فجلس على كرسيه. كمل. رواه أبو عبد الله بن منده وروي عن سعيد مرسلا وموصولا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita masih dalam penjelasan tentang dalil-dalil atas ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas makhluknya, dan kita menyebutkan bahwasanya sebagian dalil-dalil tersebut ada yang dhaif, ya. Oleh karena itu, yang kita jadikan sebagai rujukan umdah adalah hadis-hadis yang sahih dalam bab ini. Yang dhaif kita tinggalkan, tapi kita baca. Wa dzakara Abdul Razzaq, Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani menyebutkan Al-Ma'mar Ali bin Musayyib, dari Ma'mar bin Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna Allah azza jalla yanzilu ila sama'id dunya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Dan kalimat ini banyak terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, ya, dengan keterangan, ya, turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, dan selama-lamanya Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun, ya, disifati Rasulullah turun ke langit dunia, tapi Allah Maha Tinggi di atas seluruh makhluknya. Itu harus dalam benak kita selalu. Allah tak sama dengan makhluk, laisa kamitsli syai'un. Turunnya Allah tak sama dengan turunnya makhluk. Sifat bagi Allah adalah sifat ulu. Selama-lamanya Allah di atas seluruh makhluknya. Kemudian Allah tak pernah dalam makhluknya, dan tak pernah makhluk dalam Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa berpisah dari makhluknya, tak pernah menyatu dengan makhluknya. Ingat selalu. Terkala dikatakan turun, kita katakan turun sebagaimana yang layak bagi Allah Jalla wa'ala, tanpa pernah kita menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluk. Ya, tak boleh kita membayangkan Allah bagaikan makhluk. Ya, akhirnya muncullah berbagai macam ungkapan-ungkapan tasbih. Ya, kemudian karena muncul ungkapan tasbih, akhirnya ditolaklah sifat turun. Contohnya mereka mengatakan kalau turun berarti Allah Subhanahu wa taala itu, ya, berpindah dari satu tempat kepada tempat lain. Dan itu sifat makhluk. Ini kata orang-orang ahlu kalam. Ya, karena mereka membayangkan Allah sebagaimana makhluk terlebih dahulu. Ya. Kemudian kalau mereka katakan turun berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada tempat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebelum dia ciptakan tempat? Ini perkataan ahlu kalam. Karena mereka bayangkan Allah bagikan makhluk, turunnya Allah bagikan turun makhluk. Tatkala mereka membayangkan Allah seperti makhluk, akhirnya jalannya apa? Mereka menafikan sifat-sifat ini. Mereka tolak, mustahil Allah turun. Kalau turun berarti dia seperti makhluk. Ya, karena mereka tak berani menolak hadis jika hadisnya sahih, akhirnya mereka berangkat kepada takwil. Bukan Allah yang turun, tapi rahmatnya, ya, rahmat yang turun, bukan Allah Jalla wa'ala. Karena Allah tak bertempat. Allah bukan di atas, bukan di bawah. bukan dalam alam, bukan di luar alam. Ya, bukan menyatu dengan alam, bukan berpisah dengan alam. Apa ini akhirnya? Tidak ada. Itulah orang-orang kebingungan menyifati Tuhannya. Ini orang-orang kebingungan menyifati Tuhannya. Allah SWT tidak ada di atas, ya, tidak di bawah, tidak dalam alam, tidak di luar alam, tidak menyatu dengan alam, tidak berpisah dengan alam. Ya, artinya Allah apa? Tak ada. Nah, itulah mereka kebingungan. Kalau ditanyakan mana Tuhanmu, bingung. Lalu sunnah mengatakan di atas aras bersemayam. Kata siapa? Kok karang-karang? Tidak. Kata Allah dalam 7 tempat dalam Al-Quran. Ya, Ar-Rahmanu 'ala arasy istawa. 7 kali Allah sebutkan dia bersemayam di atas arasnya. Adapun sifat Allah di atas banyak, berpuluh ayat. Wahul qahir fawqa ibadi, dialah yang memperkasa di atas seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluknya. Yakhafuna rabbahum min fawqihim, malaikat-malaikat mereka takut kepada Allah terhadap Tuhan Allah yang ada di atas mereka. Ya, maka selalu kita katakan orang-orang yang menafikan sifat-sifat karena mereka membayangkan Allah sama dengan makhluk. Karena itulah ulama mengatakan setiap mu'abtil musyabbih. Setiap orang yang menafikan sifat-sifat Allah yang Allah jelaskan dalam Quran dan dalam Sunnah, sebelumnya dia telah menyerupakan Allah terlebih dahulu dengan makhluk. Akhirnya takut menyerupakan dengan makhluk, mereka nafikan, mereka tolak sifat-sifat ini. Tatkala mereka tak berani menolak Quran dan Sunnah, berangkatlah mereka kepada ta'wil. Banyak dalam Quran keterangan mengenai sifat Allah akan datang di hari kiamat dengan malaikat-malaikatnya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datanglah Tuhanmu dan datanglah malaikat-malaikat. Yang mana malaikat datang bersaf-saf. Di mana kita dapati? Di Quran. Kata mereka, tak mungkin Allah datang. Konsekuensi datang berarti pindah satu tempat kepada tempat lain. Berarti Allah itu butuh tempat. Berarti Allah sama dengan makhluk. Karena itulah bukan datang Allah SWT. Bagaimana datang? Mustahil. Berarti dia sama dengan makhluk. Pindah-pindah tempat. Jadi apa maknanya? Yang datang ini bukan Allah, tapi adalah ya malaikat-malaikatnya dan ta'wil-ta'wil lainnya. Rahmatnya yang datang. Jadi di mana Allah menurutmu? Tak dalam alam, tak di luar alam, tak di atas, tak di bawah, tak menyatu dengan alam, ya. Kemudian tak berpisah dengan alam. Jadi di mana Tuhanmu? Nah, itulah dia. Subhanallah. Itu masih lebih mending dibandingkan di mana Tuhanmu? Di mana-mana. Lebih dahsyat lagi. Dalam tiang ini. Oh. Taklah. Kau bilang di mana-mana. Ya. Mereka kebingungan Tuhannya. Kembali kepada hadis ini. Hadis ini dhaif tapi sebagian maknanya sahih. Walahu fi kulli sama'in kursi. Setiap langit Allah memiliki kursi. Dan kursi dalam bahasa Arab tempat meletakkan kaki bagi seorang raja, itu kursi. Ya. Fa idza nazala sama'id dunya jalasa 'ala kursi, jika dia turun ke langit dunia dia duduk di atas kursinya. Ini hadis dhaif. Tsumma yaqulu man dhal ladzi yaqridu ghaira 'alimin wala dhalum? Siapa yang mau ya meminta kepadaku agar aku memberikan kepadanya hutangmu? Ya. Man dhal ladzi yaqridu? Ya ghaira alimin wala zalim, siapa yang yakni ingin berhutang kepadaku, dia tidak akan pernah ya dihilangkan baginya balasan hutang tersebut dan tidak pula dizalimi. Man alladhi yastaghfiruni fa aghfirullah, siapakah yang meminta kepadaku ampun, aku akan ampuni dia. Man alladhi yatubu fa atubu alaih, siapa yang bertaubat kepadaku aku terima taubatnya. Fa idza kana inda subhi irtafa'a, jika telah datang subuh maka dia meninggi. Fajalasa ala kursi, dia pun di atas arasnya kembali. Ya, di atas kursinya kembali. Hadis ini dhaif. Yang sahih yang tadi saya sebutkan. Ya, bahwasanya Allah turun sepertiga malam ke langit dunia. Dan dia berkata, adakah orang yang minta ampun kuampunkan? Adakah orang yang minta sesuatu kan kabulkan hajatnya? Ya. Tak ada tambahan-tambahan, setiap langit ada kursi. Kemudian setelah subuh dia naik duduk di atas kursinya, tak ada. Rawah Abu Abdullah ibn Mandah. Hadis ini dikutip oleh Abu Abdullah ibn Mandah. Ya, dalam kitab Ar-Raddu al-Jahmiyah. Waruya an Sa'id Mursalan, juga pernah diriwayatkan dari Sa'id Musayyab tapi jalannya tak nyambung, namanya mursal, terputus. Wa mausulan, ada yang pernah mengatakan pernah juga sanadnya menyambung. Ya. Jadi hadis ini yang dikutip oleh Ibnu Mandah ini disebutkan bahwa hadis ini dari jalur seorang perawi bernama Mahfud bin Abi Taubah dari Abdul Razak dengan sanad tersebut. Dan dia adalah seorang yang mutakallamun fi, diperbincangkan para ulama-ulama hadis. Ya. Disebutkan oleh Al-Uqayli dalam kitabnya Al-Du'afa, kana ma'ahum bil Yaman, dahulu kala perawi ini Mahfuz ini bersama mereka di Yaman, illa annahu lam yaktub kulla dhalik, tapi ketika di sana dia tak menulis semua di sini. Kana isma'u ma Ibrahim akhi Aban, dia mendengar bersama Ibrahim saudaranya Aban, walam yakun yansakh, tapi dia tak pernah menulis. Wada'afa al-Imam Ahmad amrahu jiddan, Imam Ahmad melemahkannya sekali. Ya. Di sini dhaif. Qala Syafi'i rahimahullah taala mursalu Sa'id indana Hasan. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib secara mursal. Dan ada yang menyambungkan sanadnya, berkata Syafi'i, mursal Sa'id indana Sa'id ha, yakni indana Hasan. Apabila Al-Imam Sa'id bin Musayyib menyebutkan satu hadis dari Rasulullah SAW namanya mursal, tapi kami menganggap apa yang disebut oleh Sa'id bin Musayyib adalah sesuatu yang baik, kata Syafi'i rahimahullah. Para ulama hadis berselisih pendapat menerima hadis mursal. Adapun ulama-ulama hadis menolak semua hadis mursal karena dia terputus. Hadis mursal adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in dari Rasulullah langsung tanpa ada perantara sahabat. Berarti dia apa? Terputus. Ulama-ulama hadis menolak semua hadis mursal. Sebagian ahli fikih menerima hadis mursal. Ya. Sebagian menerima dengan syarat, yang menerima dengan syarat adalah Imam Syafi'i rahimahullah. Dia menerima dengan syarat tertentu, di antaranya adalah orang yang mengirim hadis ini dari tabi'in adalah orang yang terpercaya. Sa'id adalah orang yang terpercaya, Sa'id bin Musayyib. Ya. Maka ini pandangan Syafi'i rahimahullah tabaraka taala terhadap semua hadis mursal. Menurutnya diterima jika memiliki syarat-syarat tertentu. Adapun ulama-ulama hadis semua mereka menolak hadis mursal karena terputusnya sanadnya. Naam, tafadhal. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza jama'a Allahu al-khalaiqa hasabahum fayumayyizu baina ahli al-jannati wan-nari wa wa fi jannatihi ala 'arsyihi. Qala Muhammad ibn Utsman al-Hafiz hadha haditsun sahih. Wa Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jama'a Allahu al-khalaiqa, tatkala Allah mengumpulkan seluruh makhluk, hasabahum, Allah akan menghisab mereka. Dan Allah pasti akan menghisab setiap makhluk. Bukan hanya manusia yang dihisab, bahkan hewan-hewan pun dihisab. Ya. Hewan-hewan yang menzalimi satu sama lain akan dihisab. Ya. Sampai hewan-hewan yang memiliki tanduk, dia gunakan untuk menanduk hewan-hewan yang tak memiliki tanduk, akan dihisab. Binatang-binatang buas pun akan dihisab, dikumpulkan. Subhanallah. Apa dalilnya? Dalam hadis, dalam Quran, Allah mengatakan wa idzal wuhusyu husyirat, tatkala binatang-binatang buas semua dikumpulkan kembali pada mahsyar. Nabi menyebutkan sehingga akan dikisaslah hewan-hewan yang bertanduk yang menyakiti hewan-hewan tak bertanduk. Bedanya setelah mereka semuanya itu dihisab oleh Allah SWT, mereka semuanya dijadikan apa? Debu. Maka tatkala orang-orang kafir melihat hewan-hewan tersebut menjadi debu, mereka pun berteriak, mereka merintih, mereka menjerit istis, mereka pun berkata, ya laitani kuntu turaba, aduhai, kalaulah aku pun menjadi debu sebagaimana hewan-hewan itu. Itu bedanya, manusia tak ada. Dihisab, diberikan bagi mereka ganjaran, nikmat atau azab. Adapun hewan-hewan semuanya akan dijadikan debu. Subhanallah. Jangan pernah kita memakai logika-logika kita yang tumpul. Untuk apa kalau begitu habis dihisap seluruhnya kemudian dijadikan debu? Kurang kerja aja. Ini orang-orang yang subhanallah. Ya. Orang-orang yang menentang kekuasaan Allah SWT dengan akalnya yang tumpul. Ini menunjukkan dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Jangankan manusia, hewan saja dihisap. Kalaulah hewan saja dihisap, pasti manusia tak akan mungkin lewat. Subhanallah. Menunjukkan kebesaran Allah yang menghidupkan seluruh hewan-hewan. Berapa banyak jumlah hewan? Kita tak tahu jumlahnya. Semuanya akan Allah hidupkan kembali. Maka jangan dianggap ini adalah amal yang sia-sia. Tak ada yang sia-sia bagi Allah SWT. Subhanallah. Semuanya dengan hikmah, dengan bijaksanaan. Kita wajib imani selama hadisnya sahih. Idza jama'a Allahul khalaiq hasabahum, ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk, Allah akan menghisab mereka. Semua dihisab. Ya. Kecuali malaikat, bangsa jin, bangsa manusia, hewan, semuanya dihisab. Maksudnya kan yakni pertanggungjawabkan, dimintai pertanggungjawaban atas semua yang dilakukan. Ya. Dikisos antara hewan, demikian juga antara manusia. Bedanya di hari kiamat kisosnya tak ada dalam bentuk harta yang diberikan, tapi amalan-amalan kebaikan, ya, yang dilakukan oleh seorang yang menzalimi saudaranya akan diambil, dipindahkan kepada saudaranya yang dizaliminya. Fayumayyizu baina ahli jannati wan nar. Kemudian Allah akan membeda-bedakan mana ahli surga, mana ahli neraka. Wa huwa fi jannati ala arsyih, dan dia di surganya di atas arsy-nya. Dan kata-kata fi dalam bahasa Arab bisa bermakna ala, artinya di atas surganya, di atas arsy-nya. Sebagaimana Allah SWT mengatakan famshu fi manakibiha. Ya, ketika Allah suruh kita berjalan di muka bumi ini, berjalanlah fi manakibiha, di atas permukaan bumi ini. Kata-kata fi bukan di dalam bumi kita berjalan, tapi di atasnya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam kisah Fir'aun ketika dia menyalip para tukang sihirnya, thumma la'usallibannakum fi judhu'in nakhli. Kemudian pasti aku akan salib kalian di atas fi, di atas, bukan di dalam, di atas batang-batang kurma. Ya, jadi makna fi terkadang bermakna ala. Allahu fis sama, Allah di langit, bukan di dalam langit, tapi artinya apa? Di atas langit, karena mustahil Allah dalam malam. Itu soal kaidah. Ya. Ala arsy, di atas arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Qala Muhammad bin Utsman Al-Hafiz, berkata Muhammad bin Utsman Al-Hafiz yakni Al-Imam Adz-Dzahabi. Nama aslinya Muhammad bin Utsman. Ya, terkenal dengan nama Adz-Dzahabi. Karena bapaknya Utsman ini adalah tukang buat emas. Ya. Dalam bahasa Arab emas itu zahabun. Tukang pengrajin emas namanya Zahabiyun. Bapaknya terkenal dengan gelar Adz-Dzahabi. Akhirnya lekatlah gelar tersebut kepada anaknya Muhammad. Akhirnya orang-orang mengatakan Al-Imam Adz-Dzahabi, padahal namanya Muhammad bin Utsman. Hadza haditsun sahih. Kata Imam Adz-Dzahabi, hadis ini adalah hadis yang sahih. Naam. Wa an Jabir bin Sulaim qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna rajulan mimman kana qablakum labisa burdaini fatabakhtara fihima fanadhara Allahu ilayhi min fawqi arshihi famaqatahu fa'amara al-arda fa'akhadathu. Hadithun sahihun. Wa an Jabir ibn Sulaim qala, dari Jabir ibn Sulaim dia berkata sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda inna rajulan mimman kana qablakum, sesungguhnya ada orang, seorang laki-laki sebelum kalian, maksudnya dari golongan orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu, labisa burdaini, dia mengenakan dua pakaian mewah, ya, fatabakhtara fihima, maka dia pun berjalan dengan pongahnya ke dengan dua pakaian tersebut, ya, fanadharallahu ilaih, Allah melihatnya min fauqi arsyih, dari atas arsy-Nya. Famaqatahu, maka Allah murka kepadanya. Fa'amaral arda fa'akhadathu, maka Allah perintahkan bumi untuk mengambilnya. Maksudnya tiba-tiba dia masuk ke dalam perut bumi, hadithun sahih. Persis sebagaimana Allah mengungkapkan tentang Fir'aun. Afwan, tentang Qarun. Ya, bagaimana Qarun berjalan di muka bumi dengan sombongnya. Ya. Fa kharaja fi zinati, keluarlah dia dengan segala macam perhiasannya. Maka berkatalah di dunia, ya laitana mithla ma utiya Qarun. Semua mereka berkata, enaknya jadi Qarun. Sungguh dialah orang paling beruntung di bumi ini. Ya. Berkata orang-orang beriman, apa enaknya jadi orang kafir seperti itu yang sombong? Murka kepada Allah akan murka kepadanya. Yang tak tahu bersyukur, apa enaknya? Yang Allah berikan kelak di negeri akhirat lebih baik daripada apa yang dimiliki Qarun. Janji Allah berupa ganjaran pahala yang tiada terhingga daripada apa yang dimiliki Qarun sekarang yang kelihat. Maka Allah berkata, fakhasafna bih wabidarihil arda, maka kami tenggelamkan Qarun, kami tenggelamkan semua istananya, rumah-rumahnya, semua dayang-dayangnya, kereta kencana, emas peraknya, semua ditenggelamkan dalam perut bumi karena sombongnya dia. Dia berkata, innama utihtu ala ilmin indi, semuanya ini karena ilmuku semata, ku dapatkan karena ilmuku. Tenggelamlah dalam perut bumi. Ya, jadilah dia legenda sepanjang zaman. Orang jumpa harta dalam tanah, orang pun mengatakan inilah harta Qarun. Hebat Qarun. Di Mesir sana dia di mana-mana hartanya bersebar. Ya, dalam tanah dimanapun dapat, di ujung dunia sana pun orang mengatakan inilah harta Qarun. Nah, jadi hadis ini menunjukkan Allah di atas aras. Nah, fadhal. Wa rawa Abdullah ibn Bakr as-Suhami haddatsana Yazid, haddatsana Yazid ibn Awana an Muhammad ibn Zakwana an Umar ibn an Amr ibn Dinar an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma قال كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا امرأة من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو سفيان ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل ريحانة ريحانة في وسط الزبل فسمعته تلك امرأة فأبلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسبه قال مغضبا فصعد على منبره وقال ما بال أقوال تبلغني عن أقوام إن الله خلق السماوات سبعا تبلغني عن أقوام ما بال أقوام تبلغني عن أقوام ما بال أقوال تبلغني عن أقوام إن الله خلق سماوات سبعا فاختار العليا. عفوا ما بال أقوال نعم تبلغني كرر ما بال أقوال تبلغني عن أقوام ما بال أقوال تبلغني عن أقوام إن الله خلق سماوات سبعا فاختار العليا فسكنها وأسكن سماواته من شاء من خلقه وخلق أرضينا سبعا فاختار العليا فأسكنها من شاء من خلقه واختار خلقه فاختار بني آدم ثم اختار بني آدم فاختار العرب ثم اختار العرب فاختار مضرة ثم اختار مضرة فاختار قريشا ثم اختار قريشا فاختار بني هاشم ثم اختار بني هاشم فاختارني من بني هاشم فلم أزل خيارا من خيار ala man ahabba quraishan fa bi hubbi ahabbuhum wa man abghada quraishan fa bi bughdi abghadahum. Naam. Wa rawa Abdullah ibn Bakar As-Sahmi, Abdullah bin Bakar As-Sahmi meriwayatkan, dia berkata haddatsan Yazid ibn Uwanah, Yazid bin Uwanah pernah memberitakan kepada kami an Muhammad ibn Dhakwan, dari Muhammad bin Dhakwan, an Amr ibn Dinar, dari Amr bin Dinar, an Abdullah ibn Umar, dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu tabaraka ta'ala anhuma. Kemudian qala, berkata Abdullah bin Umar, kunna julusan dhata yawmin bifina'i Rasulillah, suatu hari kami duduk ya bersama-sama di yakni depan rumah Rasulullah SAW, di halaman rumah Rasulullah SAW. Idh marad bina imra'atun min banati Rasulillah, maka lewatlah seseorang putri daripada putri-putri Rasulullah SAW. Faqala rajul min al-qawm, maka berkatalah seseorang laki-laki yang hadir di sana, hadhihi ibnatu Rasulillah, ini adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Sufyan, maka berkatalah Abu Sufyan, ma mathalu Muhammadin fi bani Hashim illa kamathali rihanatin fi wasti az-zibli, tidaklah perumpamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia di tengah-tengah bani Hashim kecuali bagaikan perumpamaan bunga yang harum namanya Raihana. Ya, fi wasti zibli, bunga tersebut ada di tengah-tengah, ya, yakni di tengah-tengah orang-orang yang yakni di tengah-tengah pelana. Ini adalah ungkapan yakni yang jelek, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mulia tapi di tengah-tengah orang-orang yang hina. Iya. Fasami'athu tilkal mar'ah, maka putri Nabi mendengar perkataan tersebut yang menghinakan Bani Hashim. Ya. Nabi dipuji tapi Bani Hashim dihinakan, padahal Nabi dari Bani Hashim pula. Ya. Fa'ablaghathu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia sampaikanlah apa yang didengar ini. Nabi SAW dipuji tapi direndahkan Bani Hashim. Fakharaja Rasulullah SAW ahsibuhu qala mughdaban, maka keluarlah Rasulullah SAW ia dalam keadaan beliau marah. Fasa'ida ala mimbarih, dia pun naik ke atas mimbarnya. Waqala, dan dia berkata, ma balu aqwalin tablughuni an aqwam, kenapa ada perkataan-perkataan yang ku dengar dari sebagian orang. Dan inilah ya cara Rasulullah dalam perbaiki orang yang salah. Dia tak sebutkan namanya, dia hanya menyebutkan secara global, kenapa ada perkataan-perkataan seperti ini yang sampai kepadaku dari sebagian orang, padahal orangnya tertentu tapi tidak disebutkan, ya, untuk menjaga kemaslahatan orang tersebut supaya tidak semua orang mengetahuinya, agar dia paham bahwa dia salah dan keliru, memperbaiki keliruannya. Dan inilah yang harus ditiru dalam berdakwah. Ya, Nabi dalam banyak hal selalu mengucapkan kata-kata ma balu aqwamin, kenapa ada orang-orang berkata seperti ini. Nabi tak sebutkan kenapa si fulan, si fulan, si fulan. Dalam berdakwah pun demikian, jika tak perlu kita menyebutkan nama orang, jangan sebutkan. Jika tak perlu kita menyebutkan nama kelompok, nama ormas, nama apapun juga yang akan menyakiti orang, jangan sebutkan. Sebutkan saja kesalahan-kesalahannya. Ya, berapa kelompok menyimpang dalam bab ini, ini kesalahannya, kesalahannya. Ya, jika memang hal itu tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan mungkin akan mendatangkan kemudharatan. Ya. Sebutkan saja apa kesalahan mereka. Andai kata mendatangkan kemudharatan, disebutkan nama-namanya atau kelompok-kelompoknya dan seterusnya. Ya. Maka Rasulullah pun keluar dan dia naik ke atas mimbar. Waqala ma balu aqwalin tablughuni an aqwam, kenapa ada sebagian perkataan yang sampai kepadaku dari sebagian orang. Innallaha khalaqa samawatin sab'an. Ya, perkataan yang keliru. Lihatlah apa kata Nabi. Sesungguhnya Allah, dialah Tuhan yang telah menciptakan 7 lapis langit. fakhtarul ulya fasakanaha. Maka dia pilih langit yang tertinggi di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa askana samawatihi man syaa'a min khalqihi. Di sini dengan kata-kata fasakanaha, maka dia menempatinya. Dan kita selalu mengatakan Allah tak akan mungkin dalam alam. Allah di atas alam. Wa askana samawatihi man syaa'a min khalqihi. Kemudian Allah menempatkan dalam langit-langitnya siapa yang dikehendaki daripada makhluk-makhluknya. Di langit sana ada makhluk-makhluk Allah, ada malaikat-malaikat, ada ruh para nabi. Sebagaimana nabi ketika Mi'raj berjumpa dengan sebagian para nabi, dengan ruhnya. Berjumpa dengan Adam, berjumpa dengan Ibrahim, berjumpa dengan Musa, berjumpa dengan Isa, dengan ruh dan jasadnya. Ya, langit tersebut ada penduduknya. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menempatkan siapa yang dikehendaki daripada makhluknya di langit yang tertinggi, langit yang ketujuh. Kemudian wa khalaqa ardina sab'an. Kemudian Allah menjadikan bumi tujuh lapis pula. Fakhtarul ulya fa askanaha man syaa min khalqihi. Maka Allah pilihlah lapisan bumi yang paling teratas, ya, maka Allah tempatkanlah makhluk-makhluk dia kendaki di atas lapisan bumi teratas tersebut. Bumi ini tujuh lapis. Ya, dan kita wallahi tidak mengetahui apa yang dimaksudkan dengan tujuh lapisan bumi ini. Apakah lapisan tanah? Bukan. Ya. Dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan, ya, Allahu allazi khalaqa sab'a samawatin. Dialah Allah yang menciptakan tujuh lapis langit, wa minal ardi mithlahunna, dan bumi pun demikian pula keadaannya. Maka Allah pilih lapisan paling teratas, ya, untuk ditempati siapa yang diciptakan daripada makhluk-makhluknya. Di atas inilah hidup manusia, hidup binatang, hidup tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, waqtara khalqahu faqtara bani Adam. Di antara seluruh makhluk yang dia ciptakan di atas permukaan bumi ini, Allah pilih anak-anak Adam. Ya, menjadi makhluk yang paling utama, yang paling mulia di antara seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Paling utama dibandingkan bangsa jin. Paling utama dibandingkan dengan hewan ternak, binatang-binatang, tumbuhan-tumbuhan. Ya. Bahkan dari jenisnya manusia lebih utama daripada jenis malaikat. Karena itulah Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam. Dari sisi jenisnya. Ya. Sebagian nabi lebih utama daripada malaikat. Sebagian manusia lebih utama daripada malaikat. Ya. Allah mengatakan walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak-anak Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami bawa mereka di daratan dengan berbagai macam kendaraan yang Allah SWT menginspirasikan kepada manusia untuk menciptakan. Motor, sepeda, mobil, seterusnya kereta api. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Dan di lautan. Kapal-kapal, perahu, layar, segala macam. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang binatang-binatang ternak yang dijadikan tunggangan, wal khaila wal bighara wal bighala wal hamir litarkabuha wa zina. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal khaila, ada kuda-kuda. Wal bighala, ada peranakan kuda dengan keledai. Ya. Wal khaila wal bighala wal hamir, ada keledai-keledai. Litarkabuha, agar kalian jadikan sebaik kendaraan kalian yang kalian tunggangi di muka bumi ini. Wazinatan, agar kalian berhias dengannya. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Tapi dia ciptakan adanya kendaraan-kendaraan yang kalian belum mengetahuinya. Apa dia? Orang Arab tak tahu namanya mobil seperti ini ada pada masa itu. Fir'aun pun tak tahu ada pesawat. Tapi Allah mengatakan wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dia akan ciptakan apa yang tidak kalian ketahui. Pesawat sekarang, subhanallah. Azan. Ya. Baik, 2 menit lagi. Kita lanjutkan lagi nih. Jadi dipilihlah oleh Allah Subhanahu wa taala Bani Adam dari seluruh makhluk. Tsumma ikhtara Bani Adam fa ikhtara al-Arab. Dari Bani Adam dipilih Allah lah bangsa Arab, bangsa yang paling mulia. Secara umum jenis bangsa Arab lebih utama daripada segala macam jenis bangsa-bangsa di dunia ini. Tapi apabila mereka tak bertakwa, yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara seluruh manusia walaupun bukan Arab. Andai kata mereka kafir, maka mereka lebih buruk daripada bangsa ajam yang mukmin. Thumma ikhtara al-Arab fa ikhtara Mudhar Allah pilih dari bangsa Arab ini suku Mudhar. Thumma akhtara Mudhar, fakhtara Quraisyan, dari suku Mudhar ini Allah pilih Quraisy. Thumma akhtara Quraisyan, fakhtara Bani Hashim, dari suku Quraisy ini Allah pilih Bani Hashim. Thumma akhtara Bani Hashim, fakhtarani, dari Bani Hashim Allah pilih saya. Min Bani Hashim, dari suku Bani Hashim. Falam azal khiyaran min khiyar, aku adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ala man ahabba Quraisyan fabihubbi uhibbuhum. Ketahuilah, yang mencintai Quraisy maka dengan kecintaanku pun ya, maka aku mencintai mereka. Wa man abghadha Quraisyan, yang membuat marah Quraisy, fabibughdhi ubghidhuhum, maka aku pun akan marah kepada mereka. Ya. Nah, kita padakan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang lain. Subhanakallahumma hamdik, subhanallahi anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.